واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-33 dari kitab Shalah. Dan di bab yang ke-33 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan ta'zim al-masjid, tentang kewajiban kita memuliakan masjid yang merupakan tempat ibadah bagi kita kaum muslimin. Tidak boleh kita membiarkan ada kotoran, terlebih lagi najis di masjid-masjid kita. Al-Imam Bukhari memberikan judul bab yang ke-33, bab hakil buzaq biyad minal masjid, bab menggosok, kita bersihkan al-buzaq atau busok, itu ludah, termasuk juga hukum yang sama, misalnya kotoran yang berupa lendir yang keluar dari tenggorokan atau dada kita ataupun dari hidung kita, semuanya kita harus menjaga masjid dari kotoran-kotoran tersebut. Baik membersihkan ludah dan dengan tangannya langsung, yaitu dengan tangan memakai alat atau tanpa alat, yang penting membersihkan masjid dari kotoran minum masjid yang ada di masjid. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama disebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dan selanjutnya hadis Abdullah bin Umar, dan terakhir hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan bab yang selanjutnya pun materinya hampir sama, bab ke-34, 35, 36, 37, bahkan sampai ke bab 39, semuanya berkaitan dengan menjaga kebersihan masjid, baik dari air ludah atau dahak ataupun kotoran yang lainnya. Kita membaca hadisnya. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Qutaybah, Qutaybah bin Sa'id, Abu Raja, Al-Baghlani. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far, Al-Humid, حميد بن حميد الطويل. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبسقن أهلكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمي، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال يفعل هكذا. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau melihat ada dahak nempel di bagian kiblat masjid. Fashaqqa dhalika liha taruya fi wajhi, maka Nabi tak melihatnya, beliau merasa berat dengan hal tersebut. Beliau merasa sangat sedih, tidak senang tersebut, hatta riyaf wajhi, sampai terlihat dari perubahan wajah beliau. Kemudian beliau bangkit dan menggosok dengan tangannya kotoran atau dahak yang menempel di bagian kiblat masjid tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Inna hadakum idza qama fi salati fa inna yunaji rabbah." Sesungguhnya sesungguhnya kalian tatkala dia sedang berdiri melaksanakan salat, fa inna yunaji rabbah. Ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb-nya berada antara dia dengan kiblat. Maka janganlah dia meludah. Janganlah sampai dengan meludah ke arah kiblatnya. Akan tetapi jika meludah maka ke sebelah kirinya atau ke bawah kedua belah kakinya, ke bawah telapak kakinya. Kemudian Nabi mengambil ujung kain yang beliau pakai, kemudian beliau meludah di kain tersebut, kemudian beliau gosokkan di kainnya, dan beliau berkata, "Aw yaf'alu hakadha," atau melakukannya seperti ini. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada umatnya bahwasanya masjid hendaknya dijaga dari perkara-perkara yang menjadi masjid tidak bersih, atau dijaga dari kotoran-kotoran, sampai dari buzak atau busok atau nukhamah atau nukha'ah. Tidak boleh seorang meludah atau membuang dahak di masjid atau kotoran ini keluar dari hidung atau mulutnya. Dan Nabi SAW memberitahukan kepada kita, seandainya seseorang tatkala sholat kemudian harus dan tidak bisa ia tahan keluar kotoran tersebut dari mulutnya, keluar dahak atau keluar kotoran dari hidungnya, dan tidak mungkin dia bisa tahan, apa yang hendaknya dia lakukan? Kata Nabi, kalau tidak bisa dia menahannya, maka kalau membuang dahak aslinisnya, maka membuanglah ke arah kirinya atau ke bawah telapak kakinya. Ini disebutkan para ulama bahwasanya kalau masjidnya ghairu mafrush, bukan bawahnya itu terbuat dari firasy, karpet atau sejenisnya. Sebagai kata ini masjidnya bersalah itu dari tanah. Kalau seseorang meludah kemudian apa namanya menguburkan atau menguburnya, maka akan hilang. Dan Nabi pun mengatakan, "An-nukhamah fi masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha." Kata Nabi, membuang dahak di masjid adalah suatu kesalahan, perbuatan yang tidak benar, dan kafarah untuk menghapus yang sebelah dengan menguburnya. Jadi seorang yang tidak bisa menahannya, katanya boleh meludah ke bawah telapak kakinya. Itu saya lihat catatannya, kalau masjidnya bukan dari firasy, dari tanah atau pasir, atau dari firasy, maka pun menyebutkan jangan keluar yang lainnya. Atau kata Nabi melakukan seperti ini, beliau mengambil ujung kainnya, kemudian beliau meludah di ujung kain tersebut, kemudian beliau gosok-gosok dengan kainnya, tidak supaya tidak mengotori masjid dan nempel di kainnya. Atau melakukan seperti ini kan ya, dipraktikkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ujung kainnya. Dan itu yang hendaknya kita lakukan. Kalau kita misalnya tidak bisa menahan dahak kita, maka kita mengambil tisu atau membawa sapu tangan, kemudian kita buang dahak kita atau kotoran yang keluar dari hidung kita dengan tisu atau sapu tangan tersebut. Dan saya tidak kita bawa, maka kita membuang di ujung pakaian kita. Nanti setelah sholat kita bersihkan kembali. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW dan menunjukkan tentang wajibnya bagi kita untuk menjaga kebersihan masjid. Wajib bagi kita untuk menjaga kebersihan masjid. Sampai sebagian ulama, singkat anak Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimah ta'ala, bahwa saya boleh mengatakan hendaknya masjid dijaga seperti kita menjaga mata kita. dijaga kebersihannya dari hal-hal yang tidak baik. Dan dalam hadis ini pun Nabi SAW mengatakan tentang bagaimana hendaknya tatkala kita sedang sholat. Inna ahadakum idza qama fi sholati fa inna yunaji rabbah. Seorang yang sholat, sungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan berdoa kepadanya. Maka hendaklah kita menjaga adab kita, baik adab zahir ataupun adab batin, menjaga kekhusyuan salat kita karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah mengatakan tentang al-ihsan, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, fa innahu yarak. Kata Nabi sini, seseorang diadakan ketika salat dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan, fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatih. Tidak layak bagi seorang salat dia meludah ke arah kiblatnya. Kemudian datang inna rabbahu baina bil qiblah, tidak bertentangan dengan Allah azza wajalla ala arsyhi. Dari menunjukkan Allah Subhanahu wa di atas seluruh makhluknya, Ar-Rahman al-Arsy istawa, itu dalilnya mutawatir baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qibla wajhi al-musalli, tidak bertentangan Allah azza wajalla, tidak bertentangan Allah azza wajalla, Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dan di akidah wasitiyah sudah kita sebutkan bahwasanya al-ulu tidak bertentangan dengan qibal wajhi musalli. Katanya kalau matahari berada di atas kita, kita pun mengatakan matahari di hadapan kita, dalam keadaan matahari berada di atas kita. Yang jelas bahwasanya aqidah al-sunnah wal jamaah, dan tidak ada khilaf di antara al-sunnah wal jamaah, dan aqidah yang benar, Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Amin tu ma fis sama. Subhana rabbiyal a'la. Dan dalil yang sangat banyak yang lain menunjukkan Allah taala 'ala 'arsy. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جري القبله فحكى ثم اقبل الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. Dari Abu Bakar bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau melihat ada bahak atau ludah di tembok bagian kiblat masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membuangnya, membersihkannya. Kemudian beliau menghadap kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan berkata, "Jika sahabat kalian sedang salat, maka janganlah dia meludah ke arah kiblat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hadapannya idza shalla, tatkala dia sedang salat." Kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Bagi yang memiliki Syarah Sahih Bukhari, talikan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau memberikan talikan yang sangat bagus dalam masalah ini. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisha ummul mu'minin anna Rasulullah SAW ra'a fi jidal qibla mukhatan aw busaqan aw nukhama fahakka. Hadis Anas, begitu hadis Abdullah bin Umar, dan terakhir hadis Aisyah radhiyallahu anha, semuanya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan kotoran yang nempel di masjid. Dan ini merupakan perkara yang wajib kita teladani. Masjid itu tanggung jawab kita semuanya. Kalau kita melihat kotoran di masjid, terlebih lagi misalnya kotoran kalau di kita sering terjadi, misalnya kotoran ayam atau yang lainnya di atas masjid, jangan kita biarkan atau nanti biar ada yang membersihkannya. Segera kita membersihkan kotoran tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kotoran yang paling jidal masjid, beliau tidak menyuruh sahabatnya, itu bersihkan atau ini bersihkan. Beliau sendiri langsung membersihkan kotoran tersebut. Masjid merupakan tanggung jawab kita semuanya. Dan terlebih lagi tentunya jangan sampai kita menyebabkan kotor masjid yang menjadi tempat ibadah kita. Jaga, jangan sampai kita ketika duduk masjid meninggalkan kotoran atau sampah atau hal-hal yang lainnya. Jaga kebersihan masjid kita. Jaga kebersihan masjid kita. Sekali lagi, masjid tanggung jawab kita semuanya. Dan membersihkan masjid itu merupakan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang jawab? Urwah. Indak Urwah. Kalau kita di masjid, kemudian kita potong kuku di masjid, atau kalau mau taling kita serut pensil kita di masjid, dan potongan kuku kita dibersihkan, dibiarkan di masjid, tidak dibersihkan, atau bekas serutan pensilnya dibiarkan, urwah indak, baik atau tidak hal tersebut? Boleh tidak? Baik atau tidak baik? Tidak baik dan tidak boleh ya. Perhatikan banin ketika taklim jangan sampai meninggalkan sampah di masjid, yaitu potongan kertas atau sisa serutan. Atau ketika hari Jumat kan kita lihat ada yang potong kuku di masjid kemudian dibiarkan berserakan potongan-potongan tersebut, itu tidak diperbolehkan. Jadi baik kita semuanya menjaga kebersihan masjid. Tentang dahak mengatakan an-nukha'ah fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Kalau seorang harus memotong kuku di masjid, maka kumpulkan kemudian buang di luar masjid. Juga yang butuh untuk menyerut pensilnya, serut, tapi jangan dibiarkan, ditinggalkan di masjid, ambil dan buang di luar masjid. Apa ada di rumah? Hujan, potong kuku di masjid boleh nggak? Boleh kita potong kuku di masjid ya? Siapa yang jawab? Tais, boleh tidak potong kuku di masjid? Tidak boleh. Siapa ini? Kesimpulannya jadi salah. Hafid, potong kuku di masjid boleh tidak? Tidak boleh. Said, tapi bagaimana? Tapi dibersihkan, tidak boleh dibiarkan tercecer di masjid. Kalau yang butuh potong kuku di masjid, sana di bawah itu lebih baik, tidak ada yang tidak. Tapi kalau potong kuku di masjid, hukumnya boleh-boleh saja, tapi tidak boleh meninggalkan kotoran di masjid. Mafhum? Coba siapa ini? Abdurrahman, Imdad. Serut pensil di masjid boleh enggak? Nyerut pensil di masjid. Tapi apa? Tidak boleh mengotori masjid. Sisa serutannya di bawah, dibersihkan, dibuang di luar masjid. Ya. Maafkan Bani kalau bisa Ali suka kotor di bawah tuh. Banyak serat, potongan kertas. Sisa serutan. Tidak boleh. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Lisan Shahihain. Nah, kita masih berada di materi Al-Jarh. Selebihnya menyebutkan hadis yang berkaitan dengan jarah Nabi SAW terhadap orang Khawarij. Beliau menyebutkan hadis Abdul Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Nabi As rahimahullahu ta'ala fi sunnah, haddatsana Abu Musa qala haddatsana Abdullah bin Hamran qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far an Amr bin Hakam an Abdullah bin Amr bin As. Sudah ya. Selanjutnya. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثني نمير أبو نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن حنيف عن عبد الله بن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني فقال ونحن عنده ليدخلن عليكم رجل لعين فوالله ما زلت وجلا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم. قال الشيخ هذا حديث صحيح وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا نحن عنده إذ قال ليدخلن عليكم رجل لعين وكنت تركت عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني فما زلت أنظر وأخاف حتى دخل الحكم بن أبي العاص. قال بزار لا نعلم هذا بهذا اللفظ إلا نبي بن عمر بهذا الإسناد. Dua tadi yang beliau sebutkan, yang pertama disebut oleh Imam Ahmad dan yang kedua Al-Bazzar. Lafaz yang kedua lebih lengkap. Kata Abu Nu'man bin Ash radhiyallahu ta'ala anhuma, pada suatu hari kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "La yadkhulanna 'alaikum rajulun na'in." Akan masuk pada kalian seorang laki-laki yang la'in. La'in fa'il minna maf'ul, mal'un, yang dilaknat. Dan la'anah namanya al-fardu min rahmatillahi azza wajalla. Menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Nu'man bin Ash radhiyallahu anhu ketika mendengar sabda Nabi tersebut, beliau berkata, "Wa kuntu taraktu 'amal ma'as yalbasu thiyabahu liyalhaqani." Katanya, dan ketika aku berangkat ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan Amr bin As, yaitu ayahku, dalam keadaan sedang yalbasu thiyabahu, sedang memakai pakaiannya untuk bersiap-siap menuju tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyalhaqani, aku lebih dahulu berangkat dan ayahku di belakangku menyusul. Beliau sedang menyiapkan pakaiannya atau memakai pakaiannya. Maka ketika Nabi mengatakan ladkhulanna 'alaikum rajulun la'in, katanya famazitu anzuru akhaf. Maka aku terus menoleh ke tempat kedatangan orang. Katanya akhaf, dan aku khawatir jangan-jangan ayahku yang masuk. Jangan-jangan Amr bin As, ayah beliau. Hatta dakhal Hakam bin Abil As, dan ternyata yang masuk adalah Al-Hakam bin Abil As radhiyallahu ta'ala. Dan Al-Hakam bin Abil As radhiyallahu anhu disebutkan bahwa beliau termasuk Muslimat Al-Fath, Muslimat Al-Fath, termasuk sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan terjemahnya bisa dilihat di Siyar Alamin Mubala di Al-Hafid Al-Dahabi Rahimahullah Ta'ala. Dan ada yang beliau sebutkan di Siyar Alamin Mubala di bagian awal terjemahnya, "Yukanna Aba Marwan min Muslim Al-Fath walahu adna nasibin minas suhbah." Di sini Nabi mengatakan, "Lain khulanna alaikum rajulun la'in," akan masuk kepada kalian seorang laki-laki yang la'in. La'in fa'il mana maf'ul. Dan dari sisi nasab, seperti tadi kita isyaratkan bahwasanya Al-Hakam bin Abi Al-As radhiyallahu ta'ala an, beliau adalah orang tuanya Marwan, Marwan ibn Al-Hakam, amir yang ma'ruf. Dan beliau pun diberi kunyah dengan Abu Marwan. Dan beliau adalah pamannya Abu Muminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Famannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ibn Abil As. Ini Al-Hakam ibni Abil As. Akan tetapi dalam memahami hadis yang kita baca dan yang semisalnya seperti hadis yang telah kita lalui di kisah Hudzaifah bin Yaman bersama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dan hadisnya bisa dilihat di Al-Jami' Shahih Malisat Shahihain yang pernah kita baca, yaitu pada saat zaman khilafah Umar radhiyallahu taala an, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu beliau sering menyebutkan kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mencela sebagian sahabat beliau, dan diceritakan itu oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagian menyampaikan hal tersebut atau bertanya tentang hal tersebut kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Salman ditanya apakah benar cerita tersebut, maka beliau menjawab, Hudzaifah a'lam bimaqal. Hudzaifah lebih tahu dengan yang dia katakan. Maksudnya beliau tidak menjawab iya atau tidak. Maka ketika disampaikan jawabannya kepada Hudzaifah Yaman, Hudzaifah agak tersinggung dan menjumpai Salman. Maksudnya kenapa engkau tidak membenarkan apa yang aku katakan, dalam keadaan kamu tahu bahwasanya yang aku katakan itu benar, kamu menyaksikannya. Maka Salman Al-Farisi menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang marah, dan ketika marah terkadang beliau memarahi sebagian sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, terkadang Yusuf sebagian sahabatnya. Kemudian kata Salman memberikan nasihat kepada Hudzaifah, engkau jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan sebagian orang membenci sebagian sahabat, dan atau sebaliknya ta'assub kepada sahabat yang lainnya. Inna kamu berhenti dari apa yang kau lakukan wahai Hudzaifah. Itu tadi menceritakan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah dan kepada Nabi SAW kepada sebagian sahabatnya, atau kalau tidak aku akan laporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minin. Kisahnya bisa apa namanya kita baca di hadis tersebut. Kemudian kata Salman, walaqad alimta ya Hudzaifah khotbah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fi khutbati Allahumma man sababtu min ummati aw la antahu la'nah, man sababtu min ummati sabbatan aw la antahu la'natan fa inna ma ana walad ibni adam yaghdab kama yaghdabun faj'alhu ya rabb faj'alhu salatan alaihi yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, barang siapa dari umatku, Allahumma man sababtu sabbatan aw la antu la'natan min ummati min al-mu'minin, barang siapa dari kaum mukminin dari umatku yang pernah aku cela atau pernah aku laknat, maka ya Allah, aku adalah salah satu dari anak Adam. Aku marah sebagaimana manusia marah. Itu ana basyarun minal basyar. Maka barang siapa yang kecela atau aku laknat, maka jadikanlah celaan tersebut sebagai salah. Sebagai riwayat, faj'al rahmatan wa zakatan, jadikan rahmat dan zakat pensuci dosa untuknya kelak pada hari kiamat. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya seperti sebutan tadi di Jami Sahih bisa dilihat di Wada'il Salman ataupun di tempat-tempat yang disebutkan di banyak tempat dari Jami Sahih Malisat Shahihain. Sekali lagi berkaitan dengan Al-Hakam Ibn Abil As, beliau termasuk sahabat min muslimatul fatah, sekalipun dari sisi keimanan tidak seperti Abu Bakar, Umar dan tokoh sahabat yang lainnya, tapi masih dimasukkan ke dalam kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sudah kita ketahui bagaimana akidah sunnah wal jamaah tentang masalah sahabat, wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Dan yang berkaitan dengan hadis ini, ulama yang terbaik yang ditafsirkan adalah seperti tafsiran Salman Al-Farisi ketika beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man sababtu sabbatan aw la'antu la'natan min ummati faj'alhu salatan alaihi yaumil qiyamah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.